Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa Depok, para mahasiswa At-Taqwa College, kemudian para pendengar radio Dakta Bekasi, pendengar radio RDI Malang, jamaah Masjid Al-Ihsan Jaka Permai Bekasi, dan para jamaah masjid yang lain serta pemirsa dimanapun berada di berbagai tempat, berbagai daerah dan juga berbagai negara. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT ya. Sore menjelang berbuka begini ya merupakan saat-saat yang sangat tentu sangat menyenangkan bagi kita. Biasanya kalau tradisi di bulan Ramadan dulu waktu saya nyantri, pengajian yang seru gitu, yang bergairah itu kalau sore-sore begini menjelang berbuka puasa itu. Nah kita alhamdulillah kurma langka ini atau kajian Ramadan atau kuliah Ramadan menjelang berbuka sudah masuk hari yang ke-16. Ya silahkan yang ketinggalan bisa dilihat di playlist di YouTube di Adian Husaini TV. Ya, insya Allah itu sudah ada 15 video sebelumnya. Nah, hadirin, dan juga kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya silahkan hubungi admin saja. Nanti bisa kita jawab langsung atau mungkin saya bahas di sesi berikutnya. Nah, para santri, para mahasiswa, para hadirin rahimakumullah, ini materi ke-16 ini masih kelanjutan bagaimana kita beradab ya. Karena ta'addabu tsumma ta'allamu, ya beradablah kamu kemudian berilmulah kamu. Jadi ini salah satu adab yang penting juga ya setelah kita memahami bagaimana harus beradab kepada Allah, pada Rasulnya, pada guru, pada ulama, ya pada orang tua. Nah ini sekarang adab kepada sesama Muslim, ya ini sangat penting dan sepatutnya lah ya terutama para orang tua juga memberikan penyadaran seperti ini bahwa setiap kita orang Muslim ini dengan saudara kita yang lain adalah bersaudara. Ya innamal mu'minuna ikhwatun wa aslihu baina akhwaikum. Ya mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Bahkan ya dijelaskan dalam hadis antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu kal jasadil wahid, ya seperti satu tubuh. Jadi kalau sebagian anggota tubuh sakit ya maka anggota yang lain ikut merasakan sakit. Ya, jadi tubuh kita ini kan satu kesatuan. Dan itu perumpamaan yang sangat indah ya bahwa orang mukmin itu diibaratkan Rasulullah seperti satu tubuh. Ya, jadi kalau yang satu kesakitan, yang lain harus merasakan kesakitan dimanapun juga berada. Ya, kita tidak membatasi diri ya dengan hanya di kampung kita atau di RT kita, di desa kita. Ya, enggak peduli itu kan RT yang lain, yang penting RT-ku gitu. Itu selama kita sesama muslim itu tetap satu tubuh. Ya itu keunikan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu di situ. Ya indah sekali kan kalau artinya kalau satu tubuh gitu ya, ada saudaranya muslim yang lain menderita gitu ya, merasakan penderitaan, kesakitan, terus anggota tubuh yang lain tidak merasakan itu ya. Berarti itu sudah enggak ada hubungan, itu sudah mati itu tubuh. Artinya saraf-saraf yang ke situ sudah mati. Ya, maka tidak pantas gitu ya dia disebut mukmin. Ya, sehingga dalam suatu hadis Rasulullah juga menyebutkan man asbaha wa lam yahtamma bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang di waktu pagi ya bangun gitu ya, bangun pagi dan kemudian tidak peduli dengan urusan umat ya, enggak concern ya, enggak peduli dengan masalah umat, maka dia bukan bagian mereka. Falaisa minhum. Ya, ini tentu peringatan keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan sampai namanya kita orang mukmin tidak merasakan ya penderitaan. Nah, itulah makanya hadirinlah hati-hati sekali kita dengan masalah ini. Jadi jangan sampai anak-anak itu ya itu apa ya ditanamkan perasaan benci. Ya perasaan tidak suka dengan orang muslim yang lain. ya mungkin karena beda organisasi, beda mazhab, ya beda guru, kadang-kala begitu ya, itu bisa, atau kadang-kadang beda partai, ya, atau apalagi kalau sudah satu partai terus pecah gitu ya. Nah itu ya kalau orang tuanya pecah ya anaknya nggak usah diikut-ikutkan, ya nggak usah diikut-ikutan benci bahwa oh itu begini-begini, nggak perlu ya. Jadi itu adinahumakumullah penting sekali, karena ini nggak mudah loh ini ya, sampai Allah mengingatkan pada kita kan buah dari puasa ini adalah kita idealnya menjadi orang takwa, la'allakum tattaqun. Ya, dan orang yang mendekati takwa itu orang yang bersikap adil gitu loh. Ya kan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Ai'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Ya, janganlah kebencianmu ada satu kaum, ya kan, itu menyebabkan kamu berlaku tidak adil, ya. Jangan karena kita benci, ya, kemudian kita tidak adil, ya, zolim. Ya, menzolimi orang itu, ya, itu memperlakukan dengan tidak pada tempatnya, yang tidak sepatutnya. Ini hati-hati ini. Ya. Jadi kita jangan ikut-ikutan. Ya. Jadi kita orang tua ini ya, sekalian ya, jangan mengajak anak-anak gitu ya untuk membenci satu seorang atau satu kaum ya karena tidak suka tadi itu. Ya. Jadi ada hak antara muslim itu adalah hak nasihat. Nah itu wajib, itu justru saling menasehati, ya wal asri, ya kan, wal asri, ya demi masa. Innal insana lafi khusr, manusia itu sungguh ya dalam kerugian. Ya, siapa yang enggak rugi itu? Illal ladzina amanu. Ya, semua manusia itu rugi kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal soleh. Ya, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Dan antar mereka saling menasihati. Nah itu. Jadi kewajiban kita ini tausiah. Ya, jadi jangan sampai ya tampak, apalagi menampakkan kebencian. Ya, jadi kalau ada saudara kita yang berbuat keliru, ya sekali lagi kewajiban kita itu menasihati siapapun saudara kita itu. Apakah dia teman kita, apakah dia masih keluarga kita, apakah dia pemimpin kita, ya. Maka kita berkewajiban untuk menyampaikan saran-saran, ya, nasihat-nasihat yang baik. Ya, jadi ini penting karena nanti ya kadang-kadang kita ini kan sekarang banyak sekali hanya melihat satu tontonan, ya satu tayangan, terima pesan yang ya mungkin itu apa namanya ya, pesan itu kadang-kadang sudah hilang, pesan dari sudah hilang apa di backgroundnya. Ya, jadi latar belakangnya kita nggak tahu ya, tapi baca saja gitu secara harfiah, oh ini kok begini nih, jangan-jangan ini saya yang dituju gitu ya, itu kita hati-hati ya. Makanya kan kita berdoa Rabbana Rabbana firlana wal ikhwana alladzina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya, jangan sampai ya kita ini berdoa pada Allah, ya Allah janganlah apa dalam hati kami ini ada ghillan, ya perasaan tidak suka dengan sesama muslim. Ini kewajiban kita misalnya. Jadi menanamkan adab pada sesama muslim, karena salah satu ciri generasi yang menang, ya, generasi yang unggul itu adalah adzillatin 'alal mu'minin. Ya, Al-Maidah 54, ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum 'an dinihi fasaufa ya'tillahu biqaumin. Wahai orang yang beriman, jika kamu murtad dari agama Allah, ya, maka fasaufa ya'tillahu biqaumin. Allah akan mendatangkan satu kaum. Nah, kaum yang menggantikan kaum yang tadi itu gitu ya, kaum yang murtad pada dari agama Allah itu, apa ciri-cirinya? Yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah cinta pada mereka dan mereka mencintai Allah. Itu ya, kecintaan tertingginya kepada Allah. Yang kedua ini, adzillatin 'alal mu'minin. Jadi setelah mencintai Allah, dia mencintai sama mukmin. Dia menempatkan orang-orang mukmin itu saudara kita. Ya, jadi ini tidak mudah sekali lagi ya, saya katakan. Saya mengalami banyak aktivitas yang diuji oleh Allah ya, dengan hal seperti ini. Ya, bagaimana kita ini, apalagi kalau kita bersama-sama dengan saudara kita ya di satu organisasi, ya kemudian kita pecah di organisasi itu, berpisah. Ya, bagaimana tetap menjaga ukhuwah ketika kita berbeda pendapat. Nah, itu tuh juga tidak mudah. Ya memang masuk surga itu sekali lagi nggak mudah. Tapi inilah ujian dari ini, kalau kita betul-betul, ini kan juga ujian iman nih. Ya kita ini sebetulnya ya dengan saudara kita ini memberi nasihat itu ikhlas atau tidak? Kan tadi watawasaw bil haq, watawasaw bis sabr. Ya, dan ayatnya watawasaw bil marhamah. Ya, jadi saling menasihati dengan kebenaran, ya, dengan kasih sayang dan dengan sabar. Memberi nasihat itu tidak mudah, perlu kesabaran. Sebab kadang-kadang yang kita beri nasihat belum tentu mau juga. Ya, dan semangat menasihati itu dengan kasih sayang. Jadi ini yang sangat penting ya di dalam kehidupan kita orang Muslim ini sekalian. Itu banyak sekali perbedaan pendapat. Jadi jangan menganggap bahwa yang namanya orang Muslim yang harmonis itu nggak ada konflik. Ya, saya kalau memberi ceramah nikah ya pernikahan itu ya kadang-kala saya ingatkan ya bahwa kita semua gitu ya, kalian yang baru nikah ini ya ingin membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tenang penuh kasih sayang gitu kan. Tapi ingat yang namanya keluarga samara itu sakinah mawaddah warahmah itu bukan berarti keluarga yang tidak ada konflik loh. Yang namanya rumah tangga itu ya kan, itu meskipun sudah puluhan tahun ada saja manusia itu konflik, ada banyak. Namanya manusia itu dunia perbedaan. Di dunia ini sekali kita ini jangankan dengan orang di luar, kita yang sehari-hari dengan istri dengan anak itu mungkin ya begitu banyak konflik ya, dalam taraf yang tentu bermacam-macam ya kan, mulai dari perbedaan sampai rasa makanan aja loh, yang satu bilang ini enak yang satu nggak enak itu bisa berantem dari situ ya. Perbedaan milih warna baju kah, warna keramik atau warna cat rumah atau apa, itu bisa konflik ya. Perbedaan selera itu bisa konflik ya. Jadi inilah manusia, makanya dunia manusia ini dunia yang dinamis ya, dunia yang penuh apa namanya problem, apalagi gitu kan kita ini manusia secara umum, masyarakat secara umum, orang Muslim macam-macam ya, perbedaan golongan, perbedaan mazhab ya, perbedaan partai, perbedaan organisasi gitu. Jangan itu ya, maaf ya, saya misalnya kadang-kadang begini kan, pernah dulu ada beberapa sahabat saya tidak suka dengan satu organisasi karena dianggap organisasi itu apa ya sukanya menggunakan kekerasan gitu ya. Saya ingatkan hati-hati ya, maaf, hati-hati kalau kita tidak suka dengan seseorang hanya karena kita baca berita ya, itu tabayun dulu, cek dulu ya, jadi kenapa ini terjadi peristiwa ini, tabayun saja. Sebab nanti jangan kita menimbulkan kezaliman pada saudara kita itu. Nah, ajari anak-anak kita tuh, ini yang penting di era sekarang, di era medsos ini, ajari anak-anak ini, para santri semua gitu ya, tolong jaga betul sikap ini, fatabayyanu ya. Ini kadangkala banyak kasus konflik ya, sampai apa ya, benci gitu ya, hatinya gak enak itu gara-gara medsos. Satu grup WA akhirnya dia apa keluar dari grup itu karena nggak suka ya, dan itu susah kan, nggak bisa dihubungi lagi ya, sudah terlanjur luka ya, itu untuk mengembalikan lagi perlu sekian lama ya, merecovery lagi untuk memulai lagi ya, karena mudah orang bisa salah faham ya, tidak fatabayyanu tadi itu, tabayyun lah ya, tabayyun, cek lah kalau ada betul nggak saudara kita begini ya kan. Mungkin ya kan dia melakukan sesuatu itu ada sesuatu di belakangnya. Ya kan? Ini sekarang ini mungkin lagi rame kemarin itu kan kasus apa itu yang kasus Tuhon gitu ya. Kasus Tuhon ini juga saya mengakui juga ikut merasa bersalah ya, karena mungkin ada beberapa ustaz ya, yang satu dua ustaz lah yang sebelumnya sangat bersemangat ya menyampaikan Tuhon itu bahwa apa 15 Ramadan akan terjadi benturan gitu kan, asteroid dengan bumi, dan sebagian konon katanya gitu ya, sudah sudah percaya itu dan sampai sudah bersiap-siap ya membeli segala sesuatu untuk menyiapkan dampak dari Tuhon itu. Ya ternyata setelah dijelaskan oleh yang ustadz juga yang sangat ahli di bidangnya dan juga lembaga-lembaga yang punya otoritas tentang astronomi gitu kan, ternyata enggak gitu, enggak seperti itu, enggak terjadi gitu. Nah ini juga sepatutnya yang begini ini ya, itu seharusnya memang para pimpinan umat ya. Jadi kita ini kan umat Islam Indonesia ini sekarang ini yang sedih ya, seperti kita ini enggak punya pemimpin, seperti ya, saya bilang seperti ya, kita ada ketua Muhammadiyah, ada ketua NU, ada ketua Dewan Dakwah, ada ketua Persis, ya kan? Nah, kita ada ketua MUI, tapi kalau sekarang ditanya siapa sih pemimpin umat Islam Indonesia gitu ya. Jadi kalau ada persoalan pada sebagian ustadz gitu ya, yang mungkin menyampaikan dakwahnya ya, itu dianggap tidak tepat, siapa yang bertanggung jawab? Nah, kita kan secara pribadi seharusnya menyampaikan. Ya, ada. Ya, saya pernah misalnya sebagai contoh ya, saya didatangi oleh seorang yang sangat bersemangat, anak muda datang ke kampus bawa satu buku, ya bawa satu buku dua jilid, ya, judulnya kalau bukan tauhid apalagi gitu. Nah setelah itu anak muda ini begitu bersemangat menyampaikan idenya. Ya, nah ide ini yang cukup, yang bukan cukup, sangat berbahaya karena idenya itu ide takfir, ya mengkafirkan anggota DPR, mengkafirkan polisi, mengkafirkan beberapa pejabat ya. Dia muslim tapi dikafirkan gitu. Ya, dengan alasan bahwa mereka ini tidak berhukum ya, sesuai dengan hukum Allah. Nah, itu akhirnya anak muda ini saya ajak dialog. Apa sih kok kamu sampai berpikir begini? Karena itu bukan hal baru ya bagi kita yang mungkin dulu aktif di kampus ya, di kemahasiswaan, kita menjumpai hal begini itu sering. Dulu itu bukan ide begini bukan baru. Dan kita tanya gitu kan. Nah ini juga muslim nih, saudara kita ini yang anak muda semangat ini muslim. Masya Allah, saya sedih kemarin ada seorang yang memberikan kabar ke saya juga, anak muda yang semangat gitu. Dia punya teman yang sangat pintar gitu ya, juara olimpiade apa itu, matematik atau astronomi internasional gitu ya. Tertarik untuk ke ISIS gitu ya. Yang mengherankan yang cerita ke saya ini adalah teman dia ini semangat agamanya tinggi ya, dia orang baik, orang baik, tapi itulah dia kena pemahaman agama gitu ya, yang menurut saya lepas dari bimbingan ulama ya. Jadi hal begini bukan sekali kan, saya pernah kemarin pernah cerita juga di kampus dulu di Bogor, banyak ide-ide yang begini nih, syahadat kita dianggap gak sah, harus syahadat ulang ya. Nah ini pengalaman. Jadi ini sekalian hati-hati nih, kemarin waktu kita bahas apa ya, topik tentang beradab pada ulama, salah satunya ini nih, menempatkan ulama harus tahu ini orang ini ulama bener apa enggak gitu. Tahu kriteria ulama yang apa namanya, yang soleh, yang alim, yang zuhud gitu ya. Itu yang ulama yang betul-betul warasatul anbiya, itu ulama pewaris nabi ini. Nah begitu juga nih kita sesama saudara muslim ini, orang muslim ini banyak banget, coraknya banyak ya, kemauannya banyak, keinginannya banyak sebenarnya. Ya itu harus sabar ya. Cuma kita kan orang tua ini ya, sekali lagi tadi itu menurut saya gitu ya, jangan melakukan stigmatisasi karena beda kelompok ya. Pokoknya kalau kelompokku gitu ya pasti benar ya, siapapun juga ya, kalau dia anggota kelompok kita sudah pasti benar ya, kalau yang itu mesti kalah pokoknya gitu. Nah ya jangan begitu. Ini kalau selama masih muslim, selama masih muslim, kalau dia sudah, selama saudara kita orang muslim beda organisasi, itu harus kita tanamkan adab pada anak-anak ini. Jangan pernah ada rasa benci pada sama muslim ya. Jadi ini harus ada. Jadi sekarang ini kan kadang-kadang kita sedih ya. Ya kita di apa namanya, ditanamkan ya supaya kita toleran dengan beda agama. Kita harus orang muslim ini, wajib kita ya berbuat baik pada sama manusia. Khairunnas anfa'uhum linnas, itu bukan hanya kepada orang muslim, karena Rasulullah diutus rahmatan lil alamin itu untuk semua, bukan hanya untuk orang muslim. Dan orang muslim itu kalau dia akhlaknya mulia ya, pasti dia akan bermanfaat bagi sesama. Kalau orang muslim itu dia baik ya, berbuat baik, dia jujur, dia zuhud, dia enggak mau ngambil hak orang lain gitu kan. Pasti dia akan baik ya pada orang lain, pada orang beragama lain, itu pasti ya, karena dia betul-betul. Nah Rasulullah bayangkan ya, saya pengalaman tahun mungkin 2001 atau 2002 saya ingat, waktu itu diundang di rumahnya diskusi ya, di rumahnya ayahnya Nadiem Makarim, ya Pak Nono Anwar Makarim. Waktu itu setelah peristiwa 9/11, ya 9 September, peristiwa 11 September ya, di apa Menara Kembar itu di New York gitu. Nah, setelah itu Pak Nono Anwar Makarim ini mengundang diskusi, kan dia punya yayasan, Yayasan Aksara, ya. Nah, pembicaranya itu 5 orang ketika itu ya. Jadi almarhum Pak Nurholis Majid, kemudian Pak Safi Ma'arif, kemudian saya, kemudian Ulil Absor Abdallah, ya, tokoh Jil waktu itu, dan satu lagi Ja'far Umar Thalib, Panglima Laskar Jihad gitu. Jadi yang apa namanya yang hadir di diskusi itu memang sudah kita sudah sering diskusi ya. Saya dengan Ulil itu udah sering jalan diskusi itu udah berkali-kali. Tapi pada saat itu ada sesuatu yang menarik gitu ya. Kan banyak orang yang gak suka dengan Laskar Jihad waktu itu, banyak sekali. Saya tahu waktu itu saya masih cukup aktif sebagai wartawan ya, saya masih responden satu koran Jepang ketika itu. Itu apa ya, orang yang gak suka dengan Laskar Jihad itu gitu. Wah, Laskar Jihad melakukan kekerasan begini-begini. Itu jubir Laskar Jihad namanya Ayub Safrudin, di saat diskusi di rumah Pak Nono Rumah Karim itu menjelaskan, lo kami itu perang ke Ambon katanya, perang ke Ambon itu untuk ini apa namanya mengajari bagaimana cara berperang yang Islami. Ya, dia tunjukkan contoh dalam Islam berperang itu tidak boleh membunuh wanita, membunuh anak-anak, membunuh orang yang sudah luka nggak berdaya. Ya, jadi kata Ayub Safrudin ini, kami Laskar Jihad itu ngajari itu. Karena kadang-kadang di sana ya, kalau konflik Maluku waktu itu sangat keras kan. Jadi kalau misalnya ya, orang Islam dibantai itu sampai kadang-kadang anaknya, istrinya dibantai semua. Nah, orang Islam kan dendam. Dendam juga waktu menyerang pihak Kristen gitu ya. Kadang-kadang dari pihak Islam ini mau balas dendam. Mau membantai, mau membunuh juga wanita anak-anak yang Kristen itu. Ayub Safrudin ini cerita di situ. Yang saya masih ingat tuh apa ya, orang terdiam di situ ketika dijelaskan. Dia bilang anggota kami sampai ada yang mati dibunuh oleh orang Islam sendiri ya, gara-gara apa? Melindungi wanita dan anak-anak Kristen yang mau dibunuh. Ya, karena itu enggak boleh. Nah, itu tuh jadi dalam peperangan saja orang Islam tuh diajarkan tetap ada kasih sayang. Ini yang ditulis oleh Karen Armstrong. Ya, Karen Armstrong dalam apa namanya A History of Jerusalem menggambarkan penaklukan kota Yerusalem di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ketika itu kata Karen Armstrong, untuk pertama kali dalam sejarah kota Yerusalem umat Islam mengajarkan toleransi beragama di situ. Di waktu masuk pasukan Islam ke Yerusalem itu dia bilang there was no killing, ya, there was no destruction of properties. Ya, jadi tidak ada penghancuran properti, nggak ada pembunuhan, nggak ada pengusiran, ya nggak ada pemaksaan masuk agama Islam gitu. Jadi apa penaklukan yang damai. Saya maksudnya begini, peristiwa itu ya ini saya menggambarkan ya, betapa pentingnya antar sama saudara Muslim ini kita melakukan tabayun, ya melakukan klarifikasi, apalagi sekarang ini sangat mudah. Ya, untuk telepon. Jadi saya dulu karena saya waktu saya jadi wartawan ya, kalau ada orang misalnya terus terang aja misalnya kan, kalau masalah FPI ada begini-begini itu saya kontak. Saya kontak Habib Rizik, saya kontak siapa itu ketuanya tuh Sobri Lubis ya. Ya kita tanya saja gitu. Apa ini? Termasuk Laskar Jihad. Laskar Jihad juga saya tanya ke Ja'far Thalib ya, almarhum baru meninggal gitu kan. Tahun lalu ya beliau meninggal. Kemudian yang lain-lain itu karena mudah apa namanya ya, untuk sekarang sarana untuk tabayun itu lebih mudah. Jadi kembali ke tema kita rahimakumullah ya, jadi generasi yang menang itu, generasi yang unggul itu salah satunya adalah adzillatin alal mu'minin, dia berkasih sayang sama mukmin ya. Jadi anggaplah semua saudara kita ini berbeda ya, jangan ada, karena saya tahu masih ada ya, apalagi kalau sejak muda ya. Itu kasihan nanti kalau anak-anak pinter ya, calon-calon ulama masih muda-muda itu sudah diajari benci ya kan. Jadi kalau kamu kelompok ini gitu kan, musuhnya kelompok ini, kalau organisasi ini musuhnya organisasi ini ya, harokah ini gitu kan, maksudnya harokah ini. Menurut saya anak-anak jangan diajari begitu. Itu menurut pendapat saya. Ya, jangan deh, kasihan anak-anak nanti itu. Dia nanti mewarisi ya tradisi apa tidak suka itu dengan kelompok yang lain gitu ya. Ya silaturahim saja. Kenapa mudah ya, jalannya itu silaturahim. Jadi kita itu yang kita kritisi, kalau kita mengkritik ya, ya sudah orangnya dan pemikirannya, itu pemikiran kamu nggak benar, ya. Dan belum tentu juga nanti anaknya ikut ayahnya, ya. Jadi belum tentu itu. Ya banyak di lapangan kita jumpai. Jadi apa ayahnya begini, anaknya begini, ya saudaranya beda. Itu kita jangan melakukan stigmatisasi, apalagi kelompok, stigmatisasi kelompok. Pokoknya kalau kelompok itu pasti begini. Ya mungkin itu umumnya begitu. Tapi selama saudara muslim, ya menurut saya ya, kita harus tekankan pada anak-anak ini, ada apa, tanamkan adab pada mereka bahwa kita ini sesama muslim itu bersaudara, satu tubuh. Ya. Jadi jangan sampai ya kita menganggap ya saudara muslim kita ini musuh. Ya kalau kemudian berbeda, ya kan? Kita diskusi ya, dengan baik-baik ya, kalau kemudian tidak bisa ketemu ya kita sampaikan ya kita berbeda. Ya, kita berbeda, kita berbeda tapi dalam silaturahim. Ya, kita tetap, bahkan saya banyak mendapat cerita ya dari tradisi tokoh-tokoh kita dulu, terutama di Masyumi, Pak Natsir dan lain-lain itu, mereka itu ya diskusi keras ya, itu kan lihat Pak diskusinya antara Ahasan dengan Bung Karno. Ya, Bung Karno itu nulis di buku, masih bisa dibaca di bawah bendera revolusi. Itu ada judul artikel Bung Karno, judulnya Islam Suntuloyo. Bung Karno itu kalau ngeritik ya orang muslim yang beliau anggap apa namanya enggak progresif gitu ya. Itu sampai kata-katanya begitu, Islam Suntuloyo gitu. O-nya dobel itu malah tulisan Bung Karno itu. Ya. Ahasan, tokoh Persis, gurunya Pak Natsir, itu mengkritik Bung Karno dengan bahasa apa? Saudara insinyur berotak lumpur. Jadi Bung Karno itu kan nulis artikel yang mendukung Kemal Atatürk waktu itu tahun 26 setelah Turki Utsmani runtuh 1924 gitu. Ya, itu yang mendukung Kemal Atatürk dengan bahasa yang tajam. Ya, dulu tokoh kita itu begitu. Diskusinya itu di media, ya terbuka. Zaman itu tuh diskusi di media, ya di majalah Pembela Islam. Majalah Pembela Islam itu, pimpinan redaksinya itu Zainal Abidin Ahmad, itu tokoh Masyumi gitu. Bung Karno dikasih suara di situ, dikritik oleh Ahasan. Ya, guru Pak Natsir itu. Nanti Pak Natsir juga mengkritik pemikiran Bung Karno. Tapi kata Pak Natsir, ketika Bung Karno ditangkap Belanda, dibuang ke ND, ya di NTT, di Kupang ND itu kan, di NTT itu. Kata Bung Karno, kamilah orang-orang Persis katanya yang menjenguk Bung Karno di penjara itu. Sebelum keluarganya menjenguk, coba. Itu tokoh kita dulu begitu. Jadi waktu berantem di BPUPK, gitu, berdebat keras gitu ya, di BPUPK itu, Bung Karno kan undang itu 4 tokoh Islam, 4 tokoh nasionalis, ya dan 1 Kristen. Saya nggak tahu kenapa pertimbangan Bung Karno itu, Bung Karno yang punya inisiatif membentuk Panitia 9 itu. Ya kan, dari tokoh Islam itu diundang Haji Agus Salim, ya Kiai Haji Wahid Hasyim, kemudian Abikusno Cokro Suyoso dan Abdul Kahar Muzakir. Dari tokoh nasionalis kebangsaan tadi, Bung Karno, Bung Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, tokoh-tokoh hebat semua nih. Dan 1 Kristen Mr. Maramis. Diundang diskusi oleh Bung Karno, mempertemukan. Ini hebat nih ya. Jadi waktu itu tradisi ya intelektual kita, ya, budaya dialog itu muncul. Nah, maksud saya di rahimahullah ya Bapak Ibu sekalian ya, ke anak-anak kita ini gitu ya. Ajari itu, Pak. Tanamkan itu budaya tradisi ilmiah itu. Biasa mengkaji ya ide-ide yang ada orang berpendapat begini, coba kaji pendapatnya bagaimana ya. Dasarnya apa? Kalau perlu tabayun. Ya, saya insyaallah nanti rencana ya mahasiswa, terutama Taka College ini sudah mulai kan kita sekarang ini seminar, ikut mana-mana gitu. Nanti kita harus kita tumbuhkan tuh budaya tradisi ilmiah begitu ya, budaya ilmu. Ya kalau memang tidak sependapat, kritik secara baik-baik, secara ilmiah. Ya jadi bukan budaya benci gitu ya, bukan budaya benci, enggak suka, dendam apalagi gitu ya. Pokoknya dia itu dari dulu sudah begitu gitu. Itu 7 turunan enggak bisa dipercaya. Enggak bisa begitu. Ya. Bagaimana seorang Abu Jahal yang begitu benci pada Rasulullah itu kan, padahal paman sendiri itu Abu Jahal itu, pamannya Nabi sendiri. Tapi anaknya Ikrimah ya bin Abi Jahal itu seorang pejuang yang hebat. Tokoh munafik kan Abdullah bin Ubay itu anaknya juga seorang muslim yang baik. Jadi kita jangan menfonis ya, jangan menfonis itu. Jadi maksud saya sekali lagi ajari anak-anak kita kasih sayang sesama muslim ya, sesama yang lain, ini adab di situ. Ya, adab kepada sama saudara-saudara kita. Jangan sampai ya, sekali lagi gitu ya, ada ghillal lilladzina aman, kan itu doa kita semua ya. Jangan ada benci lah, jangan ada sesuatu ya. Kita wajib saling menasihati, wajib itu ya, tapi bukan mencaci ya. Bahkan satu hadis yang dikutip Dr. Majid Irsan Al-Kilani ya, dalam buku beliau yang terkenal itu, hakadha dhaharu jilu salahuddin wa hakadha adat al-quds ya, itu beliau di depan itu dijelaskan hadis Rasulullah SAW yang satu ini. Kenapa umat Islam yang hebat dalam sains teknologinya waktu itu ya, jauh lebih maju dari bangsa Eropa, akhirnya kalah dalam perang salib 50 tahun pertama. Karena faktor ini. Yang pertama adalah ya, idza azzamat ummati ad-dunya nusiat minha hebatul Islam. Apabila umatku sudah memuja dunia, maka dicabut kehebatan Islam dari mereka. Ya, wa idza tarakat al-amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Apabila umatku ya sudah meninggalkan perjuangan, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka diharamkan keberkahan wahyu atas mereka. Wa idza tasabat ummati saqatat fi ainillah. Dan apabila umatku sudah saling caci maki satu dengan yang lain, maka jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Ya, itu yang tentu ya, kita harus belajar dari para ulama kita, tokoh kita dulu ya, bagaimana usaha mereka ya untuk terus ya membangun ukhuwah Islamiyah ya, di tengah tantangan-tantangan yang tidak ringan. Kita harus sabar, ini sabar kuncinya ya. Tapi sekali lagi untuk anak ya, jadi kalau ada di satu daerah itu saya ditanya seorang tokoh Islam begini, Ustaz, kenapa sih sekarang kita ini kok orang tua apa kita ini ya, orang Islam ini susah gitu, bersatu masing-masing jalan sendiri. Saya bilang begini, ya kalau kondisi kita sekarang begini, janganlah anak kita nanti juga begitu. Jadi janganlah kalau kita ini sekarang ini saling membenci, saling mencaci satu dengan yang lain, ya janganlah dilestarikan terus. Ya didik anak-anak kita nanti yang menjadi generasi yang berkasih sayang sesama mukmin gitu. Ya kan? Nah, itulah materi yang kita kaji saat ini tentang adab ya, bagaimana menanamkan adab agar anak-anak ini ya, para santri, para pelajar itu punya jiwa kasih sayang sama mukmin ya, adilatin alal mukminin. Mereka adalah bersaudara sehingga nanti ke depan ya mereka bisa bersilaturahim, berkasih sayang. Ya, karena tanpa itu, apalagi kalau sudah saling caci maki, sudah Rasulullah mengingatkan, "Idza tasabbat ummati saqatat fi ainillah." Apabila umatku saling caci maki, jatuh martabat mereka di hadapan Allah. Kita ingin anak-anak kita nanti adalah anak-anak yang akan membangun masa depan ya, umat kita, bangsa kita, negeri kita ini menjadi negeri yang terbaik, negeri yang gemilang. Generasi 2045 ini generasi yang gemilang. Jangan generasi yang mewarisi ya tradisi kebencian. Ya, tradisi ya suka caci maki, jangan. Ya, mudah-mudahan tidak seperti itu. Ini yang kita berharap. Pentingnya orang tua, para guru menanamkan adab kasih sayang kepada sesama muslimin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.